Pembahasan berikutnya dari macam-macam tarkib. Setelah yang pertama, murakab idhafi. Yang kedua, murakab madji. Sudah kita ketahui, kalau murakab idhafi, itu i'rabnya pada bagian yang pertama. Adapun bagian yang kedua, majrur selamanya. Kemudian murakab madji, i'rabnya pada bagian yang kedua. Ya. Dan dia i'rabnya seperti isim la yansharif. Ya, karena berkumpul padanya dua illah, alamiah dan tarkib. Kemudian yang ketiga, murakab isnadi. Ada yang siap baca? Man yasta'id an yaqra? Siapa? Tawaran aja lah. Kalau menyanggupi ya sudah baca. Kalau ditunjuk takutnya siap. Siap? Siap. Murakab isnadiyun wahuwa kullu kalimataini usnidat ihdahuma ilal ukhra kabaruqa bifathir ra'i nahrun laqabu rajulin qalahu fil qamus wa fi syarhi hutail bil mufassal kana nahruhu rahu bariqun faqila baraqa nahru wa syabah qurnaha ay Zuabata syariha Nukbibat bihim ru'atun Nikawli syair fi baniha Kazabtun Wabaitillahi La tunkihunaha Bani syabakurnaha Tasirru batahlub Ay banillati syabakurna ra'siha Fisir wal halib وحكمه الحكاية على ما كان عليه قبل تسمية لأن المسمى بالجملة غرضه بقاء صورتها بقاء صورتها فتقول جاءني برق نهره وجاءتني شابقرناها ويراب الأول جاء فعل ماض والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به برق نحره فاعل محكي على ما هو عليه ايراب الثاني جاء فعل ماض والتاء علامة التأنيث والنون للقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به شابقرنها فاعل محكي على ما هو عليه ومثله تعبق شرا ونحو من الجمل المسمى بها Wa murakkabun isnadi huwa kullu kalimataini usnidat ihdahuma ila al-ukhra. Murakkab isnadi adalah dua kata yang mana yang pertama disandarkan kepada yang kedua. Seperti baraqa bi fathir ra dengan manfathara. Meskipun dalam lugah ada dua, baraqa dan bariqa, cuma ini nama orang. Iya. Di sananya diambil dari baraqa bukan dari bariqa. Fa idza bariqal basar, ya kan? Dalam lugah yang lain fa idza bariqal basar. Ya. Seperti baraqa bi fathhi ra dengan man fathah ra. Nahruhu la bi nahruh. Yani lehernya. Apa baraqa? Maknanya bersinar, berkilau, nahruhu lehernya. Laqabu rajulin qalahu fil qamus, ini adalah laqab julukan bagi seseorang sebagaimana dikatakan di dalam al-qamus oleh sahibu Hayruz Abadi. Wa fi syarhi Hubail lil mufassal kana nahru barqa nahrih, di situ ada perbedaannya. Kalau di sini kana nahru barqa nahrih lahu bariqun faqila barqa nahru, adalah leher barqa nahrih al barqa nahru memiliki kilauan. Iya. Maka dijulukilah dia dengan baraqa nahru. Lehernya berkilau, bersinar. Iya. Putih. Wa syabaqarnah, kemudian Contoh yang lainnya adalah syaba qarnah. Dan murakab isnadi enggak mesti dari fi'il dengan fa'il, juga bisa isim dengan isim. Bisa diambil dari jumlah fi'liyah seperti ini baraka nahru, bisa juga dari apa jumlah ismiyah. Wa syaba qarnah. Syaba qarnah, syab perubahan, qarnah dua tanduknya, maksudnya bagian depan rambutnya. Ai dzu'abata sya'riha, yakni dzu'abata sya'riha, bagian depan rambutnya. Luqibat bihi imratun, yang dijuluki dengan ini yaitu syaba qarnaha, seorang wanita. Liqauli sya'ir fi baniha, sebagaimana ataupun karena ucapan penyair tentang anak-anaknya. Kadzabtum, kadzabtum wa baitillahi la tankihunaha bani syaba qarnaha tasur wa tahlib. Kalian berdusta demi baitillah, rumah Allah. Ini orang-orang jahiliyah yang bersumpah dengan baitillah. Kadzabtum wa baitillah, kalian berdusta demi rumah Allah yang mulia. La tankihunaha, kalian tidak akan bisa menikahinya, menikahi seorang wanita itu. Wahai bani syab, di sini ada munada yang mahdhuf, ada harfu nida yang mahdhuf. Wahai anak-anak syaba qarnah, wahai anak-anak seorang wanita yang beruban bagian depan rambutnya. Tasurru wa tahlib, dalam keadaan profesinya adalah mengikat puting-puting binatang. Wa tahlib, kemudian memerahnya. Jadi sebelum diperah diikat dulu ambingnya biar berkumpul di situ air susunya, setelah itu diperah. Itu kerjaannya syaba qarnah. Kadzabtum wa baitillah la tankihunaha bani syaba qarnaha tasurru wa tahlib. Kalian berdusta demi rumah Allah, janganlah kalian ataupun kalian tidak akan bisa menikahinya. Wahai bani anak-anak keturunan dari syaba qarnaha yang profesinya adalah mengikat dan memerah susu. Ay bani allati syaba qarnaha, ay bani allati syaba qarna ra'siha fi sarri wal halabi, atau fi sarri juga bisa. Yakni anak-anak wanita yang syaba qarna ra'siha, telah beruban bagian depan rambutnya. Habis waktunya fi sarri wal halabi, untuk mengikat dan memerah susu. Menghabiskan waktu dan umurnya pada profesi ini. Wa hukmuhu al-hikayah ala ma kana alaihi qabla tasmiyah. Maka hukumnya, hukum dari murakab isnadi adalah al-hikayatu ala ma kana alaihi, dihikayatkan apa adanya, qabla tasmiyah, sebelum menjadi nama. Kenapa? Li'anna al-musamma bil jumlah gharaduhu baqa'u suratiha. Karena yang dinamai dengan jumlah, apakah jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, antum misalkan ingin menamai anak antum dengan ana solihatun, ya berarti sama ini juga. Ana solihun misalkan dijadikan nama boleh. Berarti merokabi apa? Isnadi. Jumlahnya apa? Ismiyah, dari jumlah ismiyah. Li'annal musamma bil jumlah, karena yang dinamai dengan jumlah, apakah ismiyah atau fi'liyah, gharaduhu, tujuannya adalah baqa'u suratiha, tetapnya bentuk. Ya, tidak mengalami perubahan. Fatakul, maka engkau katakan ja'ani baraka nahruh, wa ja'atni syaba qarnaha. Wa i'rabul awal, maka i'rab yang pertama yaitu apa? Baraka nahruh, ja'a fi'lun ma'ab. Wanun lil wiqayah wal ya dhamirun muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baraka nahru fa'il mahqi ala ma huwa alaih. Sudah seperti ini aja ringkas. Baraka nahru fa'il mahqi ala ma huwa alaih, dihikayatkan apa adanya. Ya. Wa i'rabu tsani ja'a fi'lun madh wa ta'alamatu ta'nits wanun lil wiqayah wal ya dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Syaba qarnaha fa'il mahki ala ma huwa alaih. Ya. Wa mithluhu, dan yang semisalnya juga ta'abbata syarra. Maknanya ya ta'abbata syarra apa? Ta'abbata menyembunyikan. Syarra, kejelekan. Diibat dari ibet itu, ketiak, menyembunyikan kejelekan. Wanahuh, danya semisalnya minal jumal al musamma biha, dari jumlah-jumlah yang dijadikan sebagai nama. Mudah ya insyaallah ya Rabbnya. Mahki ala ma huwa alaih. Ada iskal? Murakab? Ya, ya bisa. Misalkan antum punya anak perempuan, kasih namalah ana sholihatun. Laki-laki ana sholihun. Murakabnya apa? Isnadi. Dari musnad dan musnad ilaih. Ya, enggak mesti fi'il dengan fa'ilnya, fi'il dengan maf'ulnya. Kalau antum buka kitab-kitab yang lain mungkin ada di situ contoh-contoh yang lain dari apa murakab isnadi dalam bentuk jumlah ismiyah. Faslun, hafal berikutnya. Ya. Apa? Tatimah. Ada yang membaca tatimah? Baik. Baik. Baca. Tatimmatu yang kasimul alamu aidan ila murattajalin wa mangkulin. Tatimmatun yang kasimul alamu aidan ila murtajalin wa mangkulin. Fal murtajalu huwa alladhi lam yusta'mal illa alaman huwa nadir kasu'adu kasu'ada. Wa mangkul huwa alladhi wudiya ghairu alamin thumma istu'mila alaman ka fadlin wa hasanin wa zaidin wa thawrin wa mansurin wa muhammadin. Wa min aqsamil alami syakhsi ittifaqan al alamu bil ghalabati wa haqiqatul ghalabati kaunul ismi aman fi nafsihi thumma yu'arid lahu thumma ya'arid lahu min haithul isti'mali khususun fi ba'di fi ba'di ma yastahiqu fi ba'di ma yastahiqu fayashtahiru bihi istiharan tamman yamna'u syirkata fihi wa talzamuhu al-idafah ka ibni Umar wa ibni Abbas aw al kal Ka'bah wal Madinah wan Najm lithuraya. Fatimmatun yanqasimul alamu aidha ila murtajalin wa manqulin. Penyempurna. Disempurnakan di sini karena ada pembagian alam yang belum disebutkan oleh al-musannif. Alam juga terbagi kepada yang murtajal dan manqul. Apa itu al-murtajal? Fal murtajal huwa alladhi lam yusta'mal illa alaman wa huwa nadirun kasu'ada. Al-murtajal dari alam adalah alladzi lam yusta'mal illa alaman, yang belum pernah digunakan kecuali sebagai alam, sebagai nama. Penggunaannya dari awal sebagai nama. wa huwa nadir ka Su'ad. Dan ini jarang seperti Su'ad. Su'ad ketika muncul dia sebagai nama, tidak ada penggunaan selain itu. Wal manqul, yang kedua manqul, wa huwa alladhi udiya ghayra 'alamin thumma istu'mila 'alaman ka Fadlin wa Hasanin wa Zaidin wa Thaurin wa Mansurin wa Muhammadin. Manqul adalah yang dia wudhi'a, diletakkan ghairu alam. Iya. Wudhi'a ghairu alamin, diletakkan pada awal kalinya bukan untuk nama. Pada awal peletakannya bukan untuk nama. Thumma su'mila 'alaman, kemudian setelah itu digunakan sebagai nama seperti fadl. Masdar dia, sifat. Iya kan? Wa Hasan juga sama. Zaid juga, Saur, Mansur, Muhammad dan yang lainnya. Itu asalnya bukan nama, sifat, kemudian digunakan untuk nama. Itu namanya manqul, yang dinukil, diambil dari yang aslinya bukan nama. Wa min aqsamil 'alami syakhsi ittifaqun al-'alamu bil ghalabah. Dan juga termasuk dari macam atau bagian alam syakhsi dengan kesepakatan an-nuhad adalah al-'alam bil ghalabah. Ya, alam dengan ghalabah, penggunaan yang mendominasi. Ya. Apa itu al-ghalabah? Saya ulangi. Masuk kepada al-alam syakhsi ittifaqan adalah al-alam bil ghalabah. Apa yang dia menjadi nama karena penggunaan yang mendominasi untuk satu orang tertentu. Wa haqiqatul ghalabati, dan hakikat dari ghalabah adalah kaunul ismi aman. Isim itu umum dalam hal penggunaan. Fi nafsih, pada dirinya. Thumma ya'rid lahu min haitsul isti'mal khususun fi ba'di man yasahiquh. Kemudian ya'rid lahu, mengenainya kehususan dari sisi penggunaan pada sebagian orang yang berhak mendapatkannya. Fashtahiru bihi ishtiharan tama, maka menjadi dikenallah dengan pengenalan yang sempurna untuk orang tertentu. Asalnya dia umum. Ya, asalnya umum. Bisa untuk ini, dan seterusnya. Banyak orang bisa masuk. Kemudian ternyata di sana menimpa isim tadi yang umum, penggunaan khusus untuk orang tertentu, sehingga terkenal. Kalau disebut nama tadi yang asalnya umum, tertuju kepada satu orang. Ya. Yamna syirka fih, yang menghalangi masuknya yang lain padanya. Ya, watalzamuhu lidhofa, dan ini mengharuskan adanya idhofa untuk menunjukkan keumumannya, yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar banyak, iya kan? Anaknya Umar sendiri bukan hanya Abdullah. Tapi ketika dimutlakkan nama ini Ibnu Umar, maka tertuju kepada Abdullah saja, iya kan? Ibnu Umar. Dia umum pada dirinya. Tapi dalam pemakaian untuk orang tertentu. Iya. Kemudian dikenal bahwasanya penggunaan ini hanya untuk Abdullah Ibnu Umar. Iya. Juga Ibnu Abbas. Iya. Ataupun al talzimul idhofah au al. Iya, isim tadi yang dia merupakan alam bil ghalabah, yang pertama dia melekat ya padanya idhofah, yang kedua al. Seperti al-Ka'bah. Ya, al-Ka'bah. Ketika disebut al-Ka'bah ya sudah kita paham. Ya, mana yang dimaukan dari al-Ka'bah? Wal Madinah. Ya, juga sama. Madinah yang mana? Wa Najm lis-Suraya. Dan An-Najm ketika dimutlakkan, maka ini dimaukan dengan As-Suraya, bintang apa? Kartika ataupun kejora, yang muncul di pagi hari dalam keadaan, di pagi-pagi banget, dalam keadaan terang benderang di arah timur ya. Nah itu, Sri Fahmi ini, maksud daripada al-alam bil-ghalabah, yaitu isim yang dia umum pada dirinya. Umum pada dirinya. Kemudian, ya'rid lahu min haitsul isti'mal khusus. Mengenainya dari sisi penggunaan kekhususan pada sebagian orang yang berhak menerimanya, menyandangnya kemudian dikenal orang tersebut dengannya, dengan pengenalan yang sempurna yang menghalangi masuknya orang lain padanya. Dan ini mengharuskan adanya idhofah ataupun al. Kalau idhofah seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kalau yang beral Al-Ka'bah. Ini tempat Al-Muka'ab. Wal-Madinah, ya jelas Madinah mana? Madinatul Rasul. Disebut An-Najm, ya, Thuraya. Ya. Gimana? Bisa dipahami? Silakan, ada yang kurang paham ditanyakan. Abdan, pusing dan. Faslun. Ya, ada yang mau baca lagi? Faslun. Yes. Siapa? Siap, mau baca? Sudah dibaca belum? Sebelumnya. Belum ya, jangan. Harus baca dulu sebelumnya biar lancar. Siapa yang sudah baca? Mana Hamam? Ham, sudah baca ya? Belum. Sudah. Ada yang sudah baca? Sudah baca belum? Sudah. Ya, ya sudah baca aja. Untuk menghargai yang sudah baca. Yang belum baca enggak usah. Faslun fi bayani asma'il isyarah wa tusammal mubhamat li umumiha wa salahiyatiha lil isyarah ila kulli jinsin wa ila فصل اسم الاشاره ما وضع لمشار اليه وهو ذا للمفرد للمفرد المذكر وذي وذي وتي وتيه وتا للمفرده للمفرده المؤنثه وذاني للمثنى المذكر في حاله الرفع وذيني في حالتي نصب والجر وتاني للمثنى المؤنث في حالة الرفع وتيني في حالتي نصب والجر وللجمع وللجمع مذكر كان أو مؤنثا أولئي بالمد أولئي بالمد عند الحجازيين وبالقصر عند تميمين ويجوز دخول هاتان به على أسماء الإشارة نحو هذا هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء. فصل في بيان أسماء الإشارة وتسمى المبهمات لعمومها وصلاحيتها للإشارة إلى كل جنس وإلى أشخاص كل نوع له هذا حيوان وهذا جماد وهذا رجل وهذا فرس. اسم الإشارة حده المميز له أما عد حده المميز له أما عداه هو ما أي كل اسم ودي لمشار إليه أي لمسمى مع الإشارة إليه كقولك هذا مشيرا هذا مشيرا إلى زيد مثلا فتدل لفظة ذا على ذات زيد وعلى الإشارة لتلك الذات وهو ذا يشار به للمفرد المذكر من أي جنس كان وألفه أصلية على الأصح فصل اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه وهو ذا للمفرد المذكر وذي وذه وتوذي وتي وتيه وتا للمفرد المؤنثة وذان للمثنى المذكر في حالة الرفع وذين في حالتي النصب والجر وتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع وتين في حالتي النصب والجر وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولئي بالمد عند الحجازيين وبالقصر عند التميميين ويجوز دخولها التنبيه على اسماء الاشاره نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء. حصل اسم اشاره. اسم اشاره adalah ma wudi'a li musyarin ilaih, apa yang diletakkan untuk sesuatu yang ditunjuk. Ma wudi'a li musyarin ilaih, apa yang diletakkan untuk sesuatu yang ditunjuk. Wa huwa, dan isim isyarat tersebut adalah za lil mufradil muzakkar. Za untuk menunjuk sesuatu yang mufrad dan muzakkar. Wazi wazi wati wati wata lil mufradah al muannasah, untuk menunjuk sesuatu yang mufrad muannas. Wazani lil musanna al muzakkar fi halati rafa. Kemudian zani untuk musanna al muzakkar ketika rafa. Zani untuk musanna, dua orang muzakkar ketika rafa. Wa zaini fi halatai an-nasbi wal jarri. Kemudian zaini untuk musanna muzakkar ketika nasab dan jar. Wa tani lil musanna al muannas fi halati rafa. Kemudian tani untuk dua orang muannas ketika rafa. Wa taini fi halatai an-nasbi wal jarri. Kemudian taini untuk muannas, untuk musanna juga. Musanna muannas ketika nasab dan jar. Walil jam'i muzakkaran kana aw muannasan ula'i bil maddi 'inda al hijaziyyin. Dan untuk jamak muzakkar ataupun muannas itu menggunakan isim isyarah ula'i dengan mad ula'i 'inda al hijaziyyin, menurut bahasanya orang-orang Hijaz. Dan ini yang digunakan di dalam bahasa Al-Qur'an. Wa bil qasri 'inda tamimiyyin, dan dengan qasr tanpa hamzah di situ, hamzah mad menurut bahasanya orang-orang Tamim. Ula, ula, bukan ula'i tapi ula. Qasr itu dalam bahasa tajwid maksudnya dua harokat. Jadi sana ada qasr, ada tawasub. Tawasub itu 4 harokat. Kemudian isba' 6 harokat atau lebih dari 4. Wa yajuzu dukhuluha at-tanbih ala asma'il isyarah, dan boleh memasukkan at-tanbih kepada isim isyarah. Contohnya hadza, za dikasih ha, hadza. Jadi isim isyarahnya hanya za, hanya litanbih untuk menarik perhatian al-mukhatab, orang yang diajak bicara. Wa hadhihi wa hadzani wa hadzaini wa hatani wa hataini wa haula'i. Ya. Sekarang kita lihat syarahnya. Faslun fi bayani asma'il isyarah. Fasal tentang penjelasan isim-isim isyarah. Wa tusammal mubhamati. Mubhamati i'rabnya sebagai apa? Maf'ul dari tusamma. Naibul fa'ilnya hiya. Kembali kepada asma'ul isyarah. Samma isammi termasuk fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Karena dia dimabni majulkan, maka yang salah satunya sebagai naibul fa'il, yang keduanya tetap sebagai maf'ul. Wa tusamma al-mubhamati, dan isim-isim isyarat tersebut dinamai dengan al-mubhamat. Ya. Kalimat-kalimat yang mubham. Ya. Tidak menunjukkan kepada satu tertentu. Umum. Li'umumiha wa salahiyatiha lil isyarah, karena keumuman maknanya ataupun penggunaannya. Wa salahiyatiha lil isyarah, dan cocoknya dia untuk menunjuk kepada semua jenis. Semua jenis, tidak mengkhususkan satu jenis tanpa yang lain. Wa ila ashkhasi kulli naw'in, dan juga bisa digunakan untuk menunjuk kepada setiap sosok dari setiap macam dari benda-benda ataupun makhluk-makhluk. Contohnya hadza hayawanun, ini adalah hewan. Wa hadza jamadun, ini adalah jamad. Apa jamad? Benda, benda mati ya. Wa hadza rajulun wa hadza farasun, silakan antum gunakan ini untuk semua jenis, untuk semua sosok. Hadza kitabun, ya. Ismul isyarah hadduhu al-mumayyiz lahu amma adahu huwa. Ism isyarah definisinya yang membedakan dia dari yang lainnya adalah ma ay kullu ismin, yaitu setiap isim wudi'a li musyarin ilaih, yang diletakkan untuk sesuatu yang ditunjuk. Aili musamman ma'al isyarah ilaih, yakni untuk sesuatu yang dinamai disertai dengan adanya isyarah, penunjukan kepadanya. Musyar ilaih adalah untuk musamman, sesuatu yang dinamai dan yang ditunjuk kepadanya. Kaqaulika, seperti ungkapanmu, haza, misalkan haza zaidun. Maka haza di sini musyirun ila zaid, mengisyaratkan kepada zaid, musamma kan zaid. Ya. Fatadulu lafzatu za ala zati zaid, maka lafaz za itu menunjukkan kepada zat zaid. Dan juga menunjukkan kepada isyarah. Menunjukkan kepada isyarah, penunjukan kepada zat tersebut, yaitu zaid. Jadi isim isyarah itu menunjukkan dua perkara. Yang pertama al-musamma, yang kedua isyarah ila zalikal musamma. Menunjukkan kepada zat, ya, dan juga menunjukkan kepada isyarah, ya, kepada zat tersebut. Wa huwa za, dan isim isyarah tersebut yang pertama adalah za, yusyaru bihi, ditunjuk dengan za ini lil mufrad al-muzakkar, kepada mufrad muzakkar. Min ay jinsin kan, dari jenis manapun. Wa alifu asliyatun ala al-ashah, dan alif yang ada setelah za, yang datang setelah za, itu alif asli, merupakan isim, bagian dari isim isyarah. Wa qala al-kufiyun, adapun orang-orang Kufah, ini pendapat orang Basrah yang mengatakan bahwasanya alif itu asliyah, termasuk bagian dari isim isyarah. Wa qala al-kufiyun al-ismu huwa dzal faqat. Ya. Dikatakan oleh orang-orang Kufah isimnya hanya dzal saja. Wal alifu zidat litaksir. Salah itu. Pakai sin di sini. Di nuskhah itu apa? Sin apa sa? Sin juga ya. Hanya pakai sa litaksir. Wal alif dan alif ditambahkan litaksir untuk memperbanyak, memperbanyak huruf. Tambahan ditambahkan untuk meramaikan. Ya, memperbanyak jumlah huruf. Bidalili suqutiha fit tasniyah, dengan dalil gugurnya alif ini, kata mereka orang-orang Kufah, fit tasniyah ketika musanna. Contohnya zani, hilang alifnya. Alif di sini kata mereka orang Kufah ya untuk musanna. Ada khilaf ya di antara mereka an-nuhat terkait dengan isim isyarah yang musanna, apakah mu'rab atau mabni. Sebagian mengatakan mabni. Semua isim isyarah mabni. Sebagian yang lain mengatakan kalau dimusannakan mu'rab. Kenapa? Karena dia menyerupai isim musanna. Sehingga karena keserupaannya ini dengan isim musanna, maka mu'rab. Ya, sepertinya pendapatnya orang Kufah juga. Zani, contohnya zani. Warudda tadi dibantah pendapat ini, bi anna zani laisa tasniyatu za. Ya, ada khilaf. Bahwasanya zani itu bukanlah bentukan musanna dari za. Bal hiya sighatun wudi'at li tasniyah, bahkan dia zani adalah sighah, bentuk yang diletakkan untuk tasniyah, untuk dua yang disyaratkan. Ka antuma wa huma, seperti antuma ataupun huma. Ya, antuma huma ini sighah yang diletakkan untuk dua, dua orang. Demikian seperti antuma huma, demikian pula zani katanya. Ya. Wazi wazi, kemudian wazi wazi biskanil ha, dengan mensukun haknya zih. Wabikasriha, dan dengan mengkasrahnya zih, bighair isba, tanpa dipanjangkan, bukan zih ya, tapi zih. Wa huwa ma'na qaulil fakihah, dan inilah makna dari ucapannya al-fakihi. Kemudian bahasa yang lain dari zih, selain disukun zih dan kasrah zih, ada bahasa yang lain. Bil ikhtilas, dengan ikhtilas, yaitu mendatangkan 2/3 suara. Mendatangkan 2/3 suara, sepertiganya hilang. Ini dalam qiraah juga banyak, ikhtilas. Jadi suaranya hilang sepertiga. Ya. Sepertiga suaranya hilang. Jadi suaranya agak diturunkan dan dipercepat. Iya, pelafazannya. Kalau dalam Al-Qur'an seperti pada bacaan fani'imma in tubdus shadaqati fani'immahi. Kalau kita baca dengan bacaan biasa, maka jelas fani'immahi. In tubdus shadaqati fani'immahi. Kalau dengan ikhtilas, suaranya dijadikan 2/3, enggak sempurna, harokannya 1. Jadi 2/3. dan dari sisi kekerasannya pun diturunkan. Ya, agak sulit ini, perlu banyak latihan. In tubdu shadaqati fa ni'mahi, agak diturunkan suaranya dan dipercepat bacanya. In tubdu shadaqati fa ni'mahi, enggak fa ni'im, jelaskan itu satu ya. Kalau fa ni'im satu itu harokatnya. Tapi kalau 2/3 dikurangi sajalah. Dikurangi, jangan sampai satu. Suaranya pun agak diturunkan. In tubdu shadaqati fa ni'mahi, bukan fa ni'im. Ya seperti itu kurang lebihnya. Kalau ini ya berarti zihi cepat gitu. Zihi ya. Dipercepat dan diturunkan suaranya. Itu ikhtilas. Ada jadi ada zihi, ada zihi. Ada zihi, ada zihi. Diukurlah, diperkirakan. Wati watihi fi iskanil ha wa bi kasriha bil isba' wa tarki. Kemudian ti dan ti dengan mensukun haknya. Ti. Wa bi kasriha dan dengan mengkasrahnya tapi dengan isba' dipanjangkan tihi. Ataupun meninggalkan isba'nya tihi. Jadi boleh ti, boleh tihi, boleh tihi. Kalau salah tetap ya nanti menepati yang benar. Kalau itu tih ada tihi, gampang sudah. Jangan dibikin sulit, jadi gampang kan kalau salah. Ada banyak luho ini. Iya kan? Tih ya udah bisanya itu. Tihi atau tihi silakan. Wata bil qasr yushar bikulli man bikullin min hadhil khamsah. Kemudian ta dengan qasr itu dua harakat, qasr itu dua harakat. Yusharu bikulli man ha min ha bikullin min hadhil khamsah. Iya. Wa ta dengan qasr diisyaratkan. Iya. Wa ta bil qasr yusharu bikulli min hadhil khamsah ditunjuk dengan masing-masing dari yang lima ini. Apa saja yang lima itu? Hah, terus? Yusharu bikulli min hadhil khamsah. Ti ti ti ti ti ti hi ti hi ta, ya kan ada lima tuh. Ti satu, ti hi kan ada tiga luho. Yang pertama dengan sukun ti, yang kedua dengan kasro tanpa isba ti, yang ketiga kasro tanpa isba ti hi, kemudian yang empat kelima ta, ya kan. Yusyar bikulin min hadil khamsah disyaratkan dengan setiap dari yang lima ini, silakan. Iya. Lil mufradah al muannas, untuk sesuatu yang satu dan muannas. Jadi untuk satu benda yang satu dan muannas silakan diisyaratkan dengan satu dari lima isim isyarah ini. Wala yusanna min lughatil mufradatil muannasati illa ta, dan tidak bisa dimusanakan dari bahasa-bahasa isim isyarah untuk mufrad muannas yang lima tadi kecuali satu yaitu ta. Dari lima lughah isim isyarah untuk mu'anas tadi, zi, zihi, zihi, kemudian zihi, dan ta, itu yang bisa dimusanakan hanya satu, yaitu apa? Ta, wahdah saja. Adapun yang lainnya, zi, enggak bisa. Zihi, enggak bisa. Zih, enggak bisa. Zihi, enggak bisa. Li'annahu la yalzam ma'aha kathiru taghir. Kenapa? Dari lima isim isyarat tersebut untuk mu'annas mufradah hanya ta yang bisa dimusanakan. Karena ta ini dengan dimusanakan la yalzamaha katsiru taghyir, tidak mengharuskan banyak perubahan. Dengan dimusanakan hanya ditambahkan apa? Nunnya saja. Tidak mengharuskan apa? Banyaknya perubahan. Tani, ya gampang tinggal ditambahkan nunnya saja. Ya. Wa qad taqa'u al-isharatu lil mu'annasi bi lafdhil mudzakkar. Terkadang terjadi isyarah penunjukan kepada sesuatu yang mu'annas dengan lafaz mudzakkar. Seperti firman Allah Ta'ala, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat asy-syams matahari, bazighah muncul terbit bersinar, qala hadza rabbi, maka dia mengatakan ini adalah Rabbku. Ini lagi munaqasyah ya dengan kaumnya. Ya, bukan lagi mencari apa? Tuhan, lagi munaqasyah. Ya. dengan kaumnya. Di sini hadza kembali ke mana? Asy-syams. Asy-syams kita tahu min qismil muannats, termasuk muannats. Ya. Di sini kata gantinya hadza. Wa huwa li iradatil jurmi. Kenapa? Isim isyarahnya bukan hadhihi tapi hadza. Karena li iradatil jurmi, karena menghendaki al-jurm. Jurm yaitu apa? Bentuknya, bendanya. Al-jurm kan muzakkar. Hadzal jurm, ya, bentuk matahari ini, ya, itu muzakkar. Ya. Awil kaukab, atau kembali kepada al-kaukab. Karena matahari termasuk bintang. Al-kaukab muzakkar. Ya. Atau kepada mana al-jurm juga muzakkar. Wa qila li annahu hikayatu qaul Ibrahim wa lam yakun min lisanihi al-farqu bainal mudzakkari wal muannats fil isharah kama la yufarriq bainahuma fi dhalika at-turk kama la yufarriq bainahuma fi dhalika at-turk wal furs bal al-mudzakkar wal muannats 'indahum fi dhalika 'ala sawa qalahu Abu Hayyan. Jadi kenapa tidak dijadikan isim isyarahnya dengan muannats pada contoh ayat ini tapi dengan muzakkar? Jawaban yang pertama, karena menghendaki makna al-jurm, bentuk matahari. Iya. Atau menghendaki makna al-kaukab, karena matahari termasuk dari al-kaukab. Ada juga jawaban yang lain, li'annahu hikayah, karena ini adalah penghikayatan ucapan Ibrahim. Walam yakun min nisanihi al-farku, dan pada lisannya Ibrahim, bahasa Ibrani, itu tidak membedakan antara isim isyarah yang muzakkar dengan yang muannatsnya. Ya. Sebagaimana tidak membedakan antara keduanya, isim isyarah untuk muzakkar dan muannats bahasa Turki ataupun orang-orang Turki dan orang-orang Persia. Bahkan al-muzakkar wal muannats di sisi mereka sama. Dalam bahasa kita bagaimana? Sama juga ya? Itu ya. Ini itu kepada yang muzakkar dan muannats sama ya? Ini itu juga. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hayyan. Gimana? Mafhum? Ada iskal, silakan ditanyakan sedikit-sedikit. Hah? Apa? Keras. Wudi'a li musyar ilai. Artinya? Penjelasannya? Jadi isim isyarah seperti hadza, hadzihi dan seterusnya itu adalah sesuatu yang diletakkan untuk menunjuk sesuatu. Ya, untuk menunjuk sesuatu. Apa yang diletakkan untuk menunjuk sesuatu? Iya. Jadi pada contoh hadza kitabun, hadza isim isyarah, kitabun al-musyar ilaih. Ya, yang diisyaratkan atau yang ditunjuk. Ya. Kemudian wadhani bikasrin nun mukhaffafatan wa yajuzu tasydiduha. Kemudian dhani. Dhani dengan mengkasrah nun, dhani mukhaffafah tanpa tasydid. Dhani wa yajuzu tasydiduha, boleh pula dengan mentasydid nunnya, dhani. Boleh zani. Yeah. Lil musanna al muzakkar, untuk musanna muzakkar. Yeah. Yushar bihi ilaih, disyaratkan atau ditunjuk kepadanya. Fi halat rafa' atau yushar bihi ilaih, disyaratkan dengan ini, dengan zani kepada yang musanna muzakkar. Fi halat rafa', ketika rafa'. Contohnya ja'ani zan, ja'ani zani. I'rabnya jelas ya, zan isim isyarah mabni 'ala al-kasr fi mahalli rafin fa'il. Wa zaini yushar bihi ilai, zaini disyaratkan, ditunjuk dengan zaini ini kepada yang musanna dan muzakkar. Fi halatai an-nasab wal jar, ketika dalam keadaan nasab dan jar. Nahwu ra'aitu zaini wa marartu bi zaini, i'rabnya juga jelas. Watani, kemudian tani, bitakhfifin nun wa tasydidiha, dengan mentakhfif nunnya tanpa mentasydidnya. Tani atau mentasydidnya, watani, silakan dengan dua bahasa ini. Lil musanna al muannas, untuk musanna muannats, dua orang perempuan. Fa yushar bihi ilaih, maka ditunjuk dengan tani kepada muannats, musanna, muannats. Fi halati rafa', ketika rafa', contohnya nahwu ja'ani tan, datang kepadaku dua orang ini. Dia isim isyarah mabni ala kasrah fi mahalli rafin fa'il. Wa taini yushar bihi ilaih, kemudian taini ditunjuk dengan taini ini kepada musanna muannas. Fi halati an-nasbi wal jar, ketika nasab dan jar. Nahwu ra'aitu taini wa marartu bi taini. Ya, ini pun jelas i'rabnya. Wa zahiru kalamil musannif annahuma musannayan haqiqatan wa annahuma mu'raban kazaidani walladhi dhahaba ilayhi al-muhaqqiqun annahuma mabniyan li wujudi 'illatil bina fihima. Ya, yang tampak dari ucapannya musannif, yaitu sahibul matan ar-raimi, ya, iya ar-raimi, ya, hafalnya akhirnya aja, bahwasanya keduanya, yaitu apa keduanya, zani dan zani dan tani, zaini dan taini, keduanya adalah musanna hakiki, musanna hakiki. Wa annahuma mu'raban, dan bahwasanya keduanya zaini ataupun taini itu mu'rab, ka zaidani, seperti zaidani. Berarti i'rabnya kalau menurut pendapat yang mengatakan mu'rab, ya tadi fa'il marfu itu wa alamat rafi'ah apa? Al-alif. Di annahu musanna niyaba 'anid dhamma li annahu musanna, gitu. Seperti i'rabnya musanna. Walladhi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun, sedangkan mazhabnya para pentahqiq adalah bahwasanya keduanya itu mabni. Alasannya apa? Li wujudi 'illatil bina fihima, karena adanya illah, sebab bina yang ada pada keduanya, baik dhani ataupun apa? Tani. Dan sebab bina itu, sebab bina isim itu terkurung pada satu sebab, yaitu adanya kemiripan dengan huruf, seperti domair, domir-domir itu mabni. Kenapa? Karena adanya keserupaan dengan huruf dari sisi peletakan, di mana huruf itu diletakkan di atas satu ataupun dua. Iya, satu ataupun dua suku kata. Kalau ada di sana isim yang diletakkan di atas satu atau dua suku kata, maka dia mabni karena keserupaan dengan apa? Huruf. Seperti domir-domir, iya kan? Diletakkan di atas dua, satu huruf. Semua ada alasannya. Di sana ada beberapa alasan, 4 atau lebih dari alasan mabninya isim karena sebab keserupaannya dengan huruf pada 4 ilah ini atau lebih dari 4. Di antaranya adapun pada ini apa? Pada isim isyarah itu keserupaannya adalah dengan huruf, menyerupai huruf yang seharusnya diletakkan oleh orang Arab menunjukkan kepada isyarah, tapi mereka tidak meletakkannya. Ini yang paling muskil kadang. Ya. Jadi harapan ada hurufnya, huruf taroji, ya kan? La'alla. Apalagi semuanya ada huruf-hurufnya. Makna-makna itu ada diletakkan di sana huruf-hurufnya. Kecuali isim isyarah, tidak diletakkan padanya huruf, harusnya ada. Nah, isim isyarah ini mabni karena menyerupai huruf yang seharusnya ada diletakkan menunjukkan kepada isyarah, tapi tidak diletakkan menyerupai huruf yang enggak ada itu. Jadi huruf itu makna-maknanya banyak, ada untuk taroji la'alla, tamanni ada lagi apa lali, ya laita dan yang lainnya, ya. Ini dibahas pada tempatnya insyaallah, tidak perlu kita perluas. Al-muhim di sini ada khilaf terkait dengan zani dan tani. Sebagian mengatakan mu'rab karena dimusanakan. Nah, itu juga musanak menunjukkan kepada mu'rab, iya kan? Iya. Yang lain mengatakan mabni karena keserupaannya dengan huruf, yaitu menyerupai huruf yang seharusnya ada diletakkan untuk menunjukkan isyarah, tapi belum diletakkan oleh orang Arab. Sebagian menyebutkan alasan yang lain, iya, yaitu menyerupai al, alif lam lil ahad adzihni. Nah, ini sudah kita lewatkan saja. Wa innama jaa'a 'ala suratil musanna al-marfu' fi halati rafa' wa 'ala suratil musanna al-mansub wal majrur fi halati fi halati an-nasbi wal jarri fa laysat al-ya fi ma munqalabatun 'anil alif fal kullun minhumā aslun li'annahumā li'anna wuqu'ahumā 'ala suratil mu'rab ittifaqi. Tidak lain keduanya, dzani dan tsani, itu datang 'ala suratil musanna, dalam bentuk musanna marfu' ketika rafa', dan datang dalam bentuk musanna mansub dan majrur ketika dalam keadaan nasab dan jar. Iya. Falaysa al-ya fihi ma munqalabah 'anil alif. Ya yang ada padanya bukanlah ya yang dibalik dari alif, bukan. Iya. Seperti pada baitan baitaini. Di situ ya-nya dibalik dari alif. Bal kullu minhumā aslun, bahkan masing-masingnya dari alif dan ya itu asli. Kenapa? Li'anna wuqu'ahuma 'ala suratil mu'rab ittifaqi, karena terjadinya dzani dan tsani dalam bentuk mu'rab itu kebetulan saja. Kebetulan. Ya. Jadi kesimpulannya ada khilaf terkait dengan dzani dan tsani. Sebagian mengatakan mu'rab, sebagian mengatakan mabdi. Silakan antum memilih pendapat yang mana. Masing-masing punya hujah. Yang mengatakan mu'rab adalah tasniyah, itu menunjukkan mu'rab, tidak bisa dimusanakan kecuali yang mu'rab gitu. Ataupun tasniyah menjadikan isim yang mabni menjadi mu'rab, itu lebih tepatnya. Sebagian menyebutkan seperti itu. Ya. Sebagian yang lain mengatakan tetap dia mabni. Mabni. Hanya saja kebetulan bentuknya mirip dengan isim yang mu'rab gitu. Silakan dalam masalah ini mudah insyaallah. Ya. Fataqulu fi arabi nahwu, maka katakan pada contoh ja'a nidan, ja'a fi'lun mad, dan ismu isyarah fi mahalli raf'in fa'il. Kalau antum mi'rabnya seperti isim yang mu'rab ya tadi. Iya. Dzani fa'il marfu wa alamatu rafi' al-alif niyabah 'anil dhamma li'annahu musanna. Yang semisal dzani adalah tsani. Iya. Wa taqulu fi halati an-nasbi wal jarri dzaini ismu isyarah fi mahali nasbin maf'ulun bih in kana mansuba wa in kana majrur nahu maratu bi dzaini alba harfu jar wa dzain ismu isyarah fi mahali jar bil ba. Engkau katakan ketika dalam keadaan nasab dan jar, dzaini ismu isyarah fi mahali nasbin maf'ulun bih, kalau dia mansub. Wa in kana majrurun, kalau dia dzaini ini majrur, contohnya maratu bi dzaini alba harfu jar, dzaini ismu isyarah fi mahali jarin bil ba. Kemudian wal jam'i muzakkaran kana aw muannas, adabun ismi isyarah untuk jamak muzakkar ataupun muannas, aqilan kana aw ghairu aqil, baik untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal, benar-benar mati, adalah ula'i dengan mad ula'i ay hamzah maksurah fi akhirih dengan mad, yakni dengan hamzah yang dikasrah pada akhirnya, ha ula'i munawwanan, baik itu ditanwin sebagai ula'in, nahu ja'ani ula'in au ula'i atau ha'ula'i ha'ula'in, ya, wa ghairu munawwan, wa ghairu munawwanin ataupun tidak ditanwin. Biasanya kalau ditanwin untuk takfir menunjukkan banyak yang ditunjuk, ya, menunjukkan banyak, tanwin tankir, ha'ula'in atau ha'ula'i. Tapi biasanya kalau ada tanwinnya menunjukkan banyak karena untuk tankir. Indal Hijaziyin, menurut mereka bahasanya orang-orang Hijaz dengan mad ula'i ay al-arab, gimana? Ada yang ketinggalan? Sepertinya ada yang dibicarakan dengan bahasa isyarat. Tanwin? Tankir? Tankir? Kayak sohin? Iya kan? Sibawa sibawaihin umum, ya. Soh sohin, kalau soh apa artinya uskut, dari pembicaraanmu ini yang sedang kau berbicara dengannya. Kalau sohin umum dari semua pembicaraan, diam, jangan kau berbicara dengannya. Indat tamieh ay al Arab al mansubin lil Hijaz, ini orang-orang Arab yang disandarkan kepada orang Hijaz. Wabil qasri, juga dengan qasr. Ay bila hamzah fi akhirih, yaitu tanpa hamzah pada akhirnya. yaitu ula, ula tanpa hamzah di akhirnya. Inda tamimiyin, menurut orang-orang Bani Tamim. Ay al-Arab al-Mashhur al-Mashhurin bi Bani Tamim, yaitu menurut bangsa Arab yang dikenal dengan Bani Tamim. Sukanu biladi Najd, penduduk negeri Najd. Waruyat aydan an Qais wa Rabi'ah wa Asad, juga bahasa ini diriwayatkan dari Qais, Rabi'ah, Asad. Ya. Sama juga nama kabilah. Ja'ani ula wa ha'ula. Jadi dalam contoh dengan qasr, ja'ani ula, ja'ani ha'ula bi fathil ha, dengan menfathah ha-nya. Wa dhammil hamzah, dan mendhammah hamzanya, ha'u. Ya. Wa fathil lam, dan menfathah lamnya, ha'ula. Wa qad yuqalu fiha haula, terkadang dikatakan dengan haula. Ya, diringankan, bukan haula tapi haula, haula. Bi fathil ha, dengan menfathah ha-nya. Wa sukunil waw, dan mensukun waw-nya. Wa fathil lam, dan menfathah lamnya, haula. Lebih enak ya. Haula, haula. Qala al-Fakihi, dikatakan al-Fakihi, wa idza kana maqsuran yuktab bil ya. Kata al-Fakihi kalau dengan maqsur tanpa hamzah di akhirnya itu ditulis dalam bentuk ya alifnya. Wa in kana mamdudan kutiba bil alif. Ya. Adapun kalau mamdud dengan hamzah, maka ditulis alifnya dengan, atau ditulis dengan alif. Lihat ula ditulis dengan alif kan, setelah lam itu ditulis dengan alif. Ya-nya ditulis dengan alif. Adapun pada yang maksur, ya-nya atau ditulis ya. Saya ulangi, pada yang kata al-faqih, wa idza kana maksuron, kalau pada yang maksur seperti bahasanya orang-orang Tamim dan yang lainnya, maka ditulis dalam bentuk ya. Ya, ula. Ya. Kalau mamdud maka ditulis alif. Ula, ula'i, sebelum hamzah di situ ada alif, ditulis alif. Ya, bukan ditulis dalam bentuk ya alifnya. Wa yajuzu dukhulu ha tanbih, boleh pula memasukkan ha tanbih padanya. Bi qasri alifin, bi qasri alifiha, dengan mengqasr alifnya ha. Ya, di qasr dua harakat saja. Qalahu Ibnu Anqa, dikatakan oleh Ibnu Anqa, wa fi al-fawakih fi alif ghairi ham ghairi mahmuzah, dan disebutkan di dalam al-fawakih, ya, al-fawakih al-janiyah lil-fakihi bi alif ghairi mahmuzah, dengan alif tanpa hamzah. Ya, boleh pula ditulis dengan alif tanpa hamzah katanya pada bahasa yang qasr tadi, kata al-fakihi. Ya. Saya ulangi, wa yajuzu dukhulu ha tanbih bi qasri alif ha. Boleh memasukkan ha tanbih bi qasri alif, dengan mengqasr alif ha. Qalahu Ibnu Anqa, wa fil fawakih bi alif ghairi hamzah. Oh, afan masih menjelaskan tentang ha tanbih. Wa fil fawakih bi alif ghairi mahmuzah. Dan di dalam kitab Al-Fawakih disebutkan bi alif ghairi mahmuzah, dengan alif tanpa hamzah, tanpa hamzah. Haula'i, hadza, dan seterusnya. Ya. Ala awaili asma'il isyarah, dimasukkan hak tanbih ini di awal-awal isim isyarah, litanbihil mukhatab ala ma yulqa ilaihi, untuk menarik perhatian al-mukhatab, orang yang diajak bicara, atas apa yang disampaikan kepadanya dari pembicaraan. Wa izalatin, wa izalatan li ghaflatih, dan dalam rangka menghilangkan kelalaiannya, dikasih hak. Hadza, haula'i, hatani, hadaini, dan seterusnya. Wa hadaini lahu fi halatai nahu, loncat tadi. Hadza fil isyarah lil muzakkar, contoh hadza fil isyarah lil muzakkar, ketika mengisyaratkan kepada yang muzakkar. Hadhi fil isyarah lil muannats, hadhi mengisyaratkan kepada yang muannats. Wa hadani lil musanna al muzakkar fi halati rafa', kemudian hadani untuk musanna muzakkar ketika rafa'. Hadaini lahu fi halatai an-nasbi wal jar, hadaini untuk musanna ketika nasab dan jar. Wa hatani lil musanna al muannats, kemudian hatani untuk musanna muannats. fi halati rafa', ketika rafa', wa hataini lahu fi halati an-nasbi wal jar. Kemudian hataini untuk musanna ketika nasab dan jar. Wa ulai, kemudian ha ulai li jam'in mutlaqan, untuk jamak mutlak. Iya. Baik itu untuk muannas ataupun muzakkar. Baik itu yang aqil ataupun ghairu aqil. Lil jam'i mutlaqan, untuk jamak secara mutlak. Wa hadhihi amsilatul musyar ilaih idza kana qariban. Inilah contoh-contoh al-musyar ilaih idza kana qariban. Contoh-contoh isim isyarah ya, untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Wa idza kana al-musyar ilaihi ba'idan, kalau yang ditunjuk itu sesuatu yang jauh, ulhiqat wujuban akhir ismi isyarah kafan harfiyah. Kalau yang ditunjuk itu jauh, maka ditambahkan al-haqta sepertinya. Wa idza kana al-musyar ilaihi ba'idan al-haqta wujuban akhir ismi isyarah kafan harfiyah. Kalau yang ditunjuk itu jauh, maka engkau tambahkan secara wajib pada akhir ismi isyarah kaf. Engkau menambahkan kaf huruf harfiyah. Kaf sebagai huruf. Aila mawdi' alaha min al-i'rab. Yani kaf yang tidak memiliki mawdi' dalam i'rab. Li'anna ismi isyarah la yudhaf. Karena ismi isyarah tidak didhafahkan. Ya. Bal hiya harfu khitab. Bahkan huruf ini kaf semata huruf khitab. Ya. Ji'a bihi lidalalah ala ba'd al-musyar ilaihi. Ala bu'd al-musyar ilaihi, ya. Ji'a bih, didatangkan kaf ini lidalalah, untuk menunjukkan ala bu'd al-musyar ilaihi, menunjukkan jauhnya sesuatu yang ditunjuk. Ghairu annaha tatasarraf tasarruf al-kaf al-ismiyah, hanya saja kaf ini meskipun merupakan huruf, tapi dia bertasarruf seperti tasarrufnya kaf ismiyah, seperti domir-domir. Ya. Tasarrufnya ketika untuk satu orang yang diajak bicara muzakkar di fathah. Ya, ilaika. Ketika untuk satu orang mu'annas, ketika asra ilaiki, ilaikuma, dan seterusnya. Ghaliban, ini ghalibnya. Ya. Menyerupai kaf isim. Kaf yang merupakan domir untuk yang mansub ataupun yang majrur. Fatakunu bihasabil mukhatab, sehingga huruf kaf ini sesuai dengan yang diajak bicara. Litadulla ala halati man yukhatibuhu. Ya, min afradin wa tathniyatin wa jum'in wa tadhkirin wa ta'nithin, untuk menunjukkan keadaan yang diajak bicara, apakah mufrad, apakah musanna ataupun jama', apakah muzakkar ataupun muannas. Contohnya zaka. Ya, ketika yang diajak bicara olehmu adalah seorang laki-laki. Zaka kitabun, ini kitabnya. Zaka kitab. Bi fathil kaf, dengan menfathah kafnya. Idza kanat al-isharah ila mufradin mudzakkar wal khitabu li mufradin mudzakkarin aidha, yaitu dengan memfathah kafnya dzaka ketika yang ditunjuk adalah mufrad mudzakkar dan yang diajak bicara itu mufrad mudzakkar juga. Ya, dzaka al-kitab, inilah kitabnya. Engkau ajak bicara seorang laki-laki misalkan. Ya, dzaka al-ghulam. Ya, inilah anaknya. Wazaka bikasri, wazaki bikasri al-kaf, kemudian zaki dengan mengkasra kafnya. Idza kanat al-isharah ila mufradin wal khitab li muannasah. Zaki dengan mengkasra kaf ketika isyarahnya kepada mufrad muzakkar, kemudian arah pembicaraannya kepada seorang wanita. Zaki al-kitab. Ya. Wazakuma, kemudian zakuma. Idza kanat al-isharah li mufradin wal khitabu li musannan. Kemudian zakuma, ketika isyarahnya kepada mufrad muzakkar sedangkan yang diajak bicara adalah musanna. Ya. Zakuma al-kitab. Ya. Wa zakum atau zakuma kitabun. Ya. Wa zakum, ya boleh. Ya, juga dengan alif lam. Wazakum idza kanat al-isharatu li mufradin wal khitabu li jam'i dzukur. Munizakum, ketika yang ditunjuk adalah mufrad muzakkar dan yang diajak bicara adalah jamak muzakkar. Ya. Wazakunna idza kanat al-isharah li mufrad wal khitab li jam'i linas wa min ghairi al-ah. Titik kami di sini titik. Kemudian zakun, jika isyarahnya kepada sesuatu yang mufrad sedangkan yang diajak bicara orang banyak. Ya. Seperti ada orang-orang di sana lagi mencari ya sesuatu yang hilang, misalkan apa yang hilang, kitab, ya kemudian untuk mendapati, ya zakum alkitab, ini kitabnya, ya. Nah, di sini titik ada perlu sedikit perhatian di sini. Ya. Wa min ghairil ghalib an yuftah fit tadhkir wa yuksar fit ta'nits wa la yalhaquha dalilu tathniyah wal jam'in. Ya. Dan di antara yang tidak ghalib, tidak umum tapi ada gitu. Boleh juga dipakai. An yuftah fit tadhkir wa yuksar fit ta'nits di fathah pada yang muzakkar dan di kasrah pada yang muannas. Tapi la yalhaquha dalilu tasniyah wala jam'in, tidak diiringi dengan tanda yang menunjukkan bahwasanya yang diajak bicara itu musanna ataupun jamak. Jadi yang diajak bicara musanna atau jamak tapi tidak di situ diiringkan tanda yang menunjukkan apa? Muzakkar dan muannas, sekedar di situ kafnya saja yang dirubah. Ketika yang diajak bicaranya dua orang laki-laki zaka ataupun jamak zaka. Ketika yang diajak bicaranya perempuan dua orang zaki. Jamak juga zaki. Ini ghairu ghalib tapi boleh. Boleh. Iya. Wa duna hadza an tuftah mutlaqan wa la talhaquha alamatu tathniyah wa la jam'un. Dan yang di bawah ini lebih ringan daripada ini adalah di fathah secara mutlak. Siapapun yang diajak bicara di fathah. Ya. Wala talhaquha alamatu tasniyah, tidak diiringi dengan tanda yang menunjukkan yang diajak bicara dua ataupun jamak. Wa yahtamiluhuma qauluhu ta'ala, dan ini memuat contoh ini firman Allah Ta'ala. Dzalika yu'adzu bih, ini ajak Arab bicaranya kepada orang jamak. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di sini mukhatabnya jamak. Tapi di sini kafnya tanpa mim, tidak diiringi dengannya alamatul jamak, boleh. Wa qawlu ta'ala dzalikum khairul lakum, di sini seperti ada kekeliruan dalam hal contoh. Ya, saya lupa tadi sudah tak baca contoh yang lainnya. Ya. Di sini kan disebutkan tidak diiringi dengan tanda jamak, tapi di sini dicontohkan ada mimnya. Iya kan? Kurang tepat. Iya. Saya lupa tadi ayatnya. Ah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Iya, di situ dicontohkan di dalam kitab Al-Hamul Hamul Hawami' li Suyuti, seperti itu sudah contoh. Dzalika yu'adzu bih, terus fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Pakai kaf. Iya. Dan di sana dijawab oleh Asy-Syarubin alasannya. Dengan dua alasan, tapi tidak perlu lah kita untuk sampaikan di sini. Ya. Sampai di sini ada iskal. Ya, di antara alasannya karena si jamak tersebut bisa ditakdirkan dengan mufrad. Dzalika yu'adzu bihi ya fariqu. Fariq kan mufrad, tapi maknanya jamak gitu. Dan ada alasan yang lain. Luas ya, kalau seperti ini mudah. Ternyata enggak mesti diiringkan di situ tanda-tandanya menunjukkan musanna dan jamak. Kalau antum zalika dengan kafsanya sudah cukup. Ada syahidnya dari Al-Qur'an bahkan. Iya. Tapi kalau antum menggunakan yang umum digunakan, nah itu lebih bagus. Jadi semua yang kita lewati itu antum ambil yang paling sering dalam penggunaan, itu yang paling bagus. Seperti dalam tartib juga. Yang di situ diwajibkan untuk tartib hanya apa? Lakob dengan isim, ya kan? Isim dulu dengan lakob. Adapun setelahnya enggak ada tartib. Tapi di sana ada yang lebih afdol gitu, ya kan? Yaitu diurutkan. Apa dulu? Kunyah, kemudian isim, kemudian lakob. Ya itu antum ambil yang paling afdolnya, yang paling apa? Bagusnya, yang paling banyak digunakan, yang paling sedikit kritikan dari para ahli nahwu. Sampai di sini ada syal. Suaranya sudah kendor. Nah, paham gak sih? Iya. Tapi kalau yang ditambahkan kaf itu tanpa hak tanbih, ya, tanpa hak tanbih. Zalika, zalika. Kalau kasih hak, nggak bisa. Ya. Nanti ada penjelasannya kalau salah. Ya. Kalau hadza, nggak bisa hadzak, ada hak tanbihnya. Ya. Dibuang haknya. Sebagaimana dalam contoh-contoh di sini. Rizkal, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Hah? Fatimah, belum paham Fatimahnya? Hah? Kurang jelas. Aksamul alam murtajil dengan mankul. Paham belum? Yang wa min aqsamil alami syakhsi, di sini tambahan saja menyempurnakan bahasa yang telah lewat dari aqsamul alami syakhsi ittifaqun al alam al bil ghalabah. Jadi masuk kepada aqsam, masuk kepada al alami syakhsi seperti Zaid alami syakhsi, Fatimah dan yang lainnya juga apa yang dia menjadi alam karena al ghalabah, penggunaan yang apa khusus. Jadi lafadznya itu umum tapi penggunanya khusus. Itu juga masuknya kepada alam syakhsi dalam hal hukum-hukumnya sama seperti alam syakhsi. Iya. Bisa sebagai mubtada, bisa sebagai apalagi? Bisa datang tadinya hal. Bisa juga sebagai apa? Kemarin kita telah lewatkan dari hukum-hukum alam syakhsi. Ya. Ya. Jadi Ibnu Umar itu masuknya kepada alam syakhsi, bukan kepada kunyah. Ya, masuk kepada alam syakhsi. Ya. Ini ittifaqon. Ya. Kenapa? Karena ketika disebutkan tidak tertuju kecuali kepada satu orang, sebagaimana alam syakhsi Muhammad. Ketika disebutkan ya Muhammad ini, Zaid ya. Ketika disebutkan ya ini Zaid ini, misalnya. Ya. Juga Al-Ka'bah dan Al-Madinah ketika disebut ya tidak tertuju kecuali Baitullah. Yang lain? Enggak ada. Kalau tidak ada iskal, maka kita cukupkan sampai di sini. Terus antum ya dibaca lagi dan dibaca lagi. Kalau ada iskal, silakan ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Jangan asal lewat-lewat. Ya, lumayan ini faedah, terutama faedah baca kitabnya. Ya, dan faedah yang lainnya antum ringkas. Kalau bisa bikin ringkasan, bikin syarah sendiri. Syarah mutamimah, tapi antum ringkas dari kitab Ghawakib. Kalau antum lihat juga, Al-Hulal itu banyak sekali mengambil faedah dari kitab ini, Al-Ghawakib. Ya. Hanakullah bihamdik, syadu'ala ilahi lantas, safar kautubu laik, assalamualaikum.